bang, biasa aja, biasa aja. From far away, looking out there. Do artinya selamat datang, kita runtuhin nak ini. Oke, lagu apa? Hotel Safari. Hotel Safari.